Masih pada lanjutan dari pembahasan tentang sahabat dari dua bait syair yang terakhir yang kita baca. Bait syair yang ketiga dan juga yang keempat masih tentang sahabat. Dan pada pertemuan malam sebelumnya yang kita singgung adalah pada pokok pembahasan sahabat bertingkat-tingkat dalam sisi keutamaan dan kemuliaan yang diambil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wali kullihim qadrun ala wa fadailun." Masing-masing di antara mereka, yakni para sahabat, memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, yang mereka bertingkat-tingkat telah terdahulu tentang penyebutannya. Adapun pertemuan kita malam hari ini, masih akan kita mengkaji bait syair yang keempat pada kolom yang terakhir dari ucapan Syekhul Islam, "Lakinna as-siddiqu minhum afdalu." Akan tetapi as-siddiq di antara mereka afdal, isim tafdil, yang paling mulia, paling mulia secara mutlak. Jadi durasi beberapa menit ke depan, barakallahu fikum jami'an, kita akan lebih dekat mengenal tentang siapa itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, serta 6 penyebutan tentang keutamaan serta kemuliaan beliau. Pertama tentang As-Siddiq. Siddiq adalah julukan. Nah, adapun nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Nama beliau adalah Abdullah. Yang sering kita dengar dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah kunyah dan masyhur dengan kunyahnya. Adapun namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Ini Abdullah bin Utsman. Nah, ini dia. As-Siddiq. Siddiq adalah julukan. Julukan ini sendiri, barakallahu fikum jami'an, diperuntukkan kepada dia, yakni kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pulang di pagi hari dari Isra Mi'raj. Isra, perjalanan malam. Mi'raj, diangkat naik ke langit. Nah, perjalanan malam dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestine, Quds. Dari sana kemudian Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Kalau saat ini perjalanan tersebut dilakukan pada perjalanan hari-hari biasa, membutuhkan berbulan-bulan untuk sampai dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Kudus, Palestine. Nah, namun ini adalah keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memperjalankan malam dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju ke dari Baitul Haram menuju ke Baitul Maqdis, kemudian diangkat naik ke langit dan turun kembali di pagi hari hanya dalam waktu satu malam saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal ini kepada kaum Quraisy di kota Mekah, mereka seluruhnya tidak percaya. Mereka seluruhnya menolak tentang berita tersebut. Adapun Abu Bakar, dia membenarkan tanpa menolak sedikit pun berita dari Rasulullah SAW tentang Isra Mi'raj, dan dari situlah dijuluki dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Nah, yang membenarkan. Usia dia dengan Nabi SAW terpaut hanya 2 tahun. Artinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau menutup usia beliau pada angka 63 tahun. Tepatnya pada awal tahun ke-11 Hijriah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal 2 tahun setelahnya juga dengan menutup usia pada angka yang sama, 63 tahun. Jadi sebenarnya mereka sebaya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, hanya terpaut selisih 2 tahun. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dijuluki oleh para sahabat bahwasanya mereka adalah keluarga yang berbarokah. Keluarga yang berbarokah wallah. Berbarokah dari sisi ini jarang terjadi pada sebagian anggota keluarga dari kalangan para sahabat. Empat generasi berturut-turut semuanya tergolong sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Empat generasi berturut-turut seluruhnya tergolong sahabat. Nah, mulai dari bapaknya Abu Bakar namanya Utsman, kunyanya Abu Quhafa, masuk Islam di Fathu Makkah. Tenang, sebelumnya lagi. Namanya Utsman, kunyanya Abu Quhafa. Kemudian turun ke anaknya yakni Abu Bakar sendiri, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat. Kemudian turun di anaknya Abu Bakar beberapa orang. Ada Asma, anak yang paling tua. Kemudian Aisyah dan Abdurrahman. Nah, juga sahabiah. Sahabat-sahabiah. Kemudian dari Asma radhiyallahu anha memiliki anak namanya Zubair. Dia masuk kami memiliki anak namanya Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah adalah enam sahabat yang paling pertama lahir dari kalangan muhajirin. Lahir pada tahun kedua hijriah. Juga sahabat, perhatikan beberapa generasi mulai dari Utsman, Abu Quhafa, turun anaknya Abu Bakar, turun anaknya Abu Bakar, enam Asma, turun anaknya Asma, Abdullah bin Zubair. Empat generasi seluruhnya adalah kalangan sahabat. Masya Allah, anggota keluarga yang berbarokah, yang belum tentu Allah berikan kepada enam sahabat-sahabat yang lainnya. Kita janjikan tadi di awal pembuka bahwa kita akan menyebutkan di antara keutamaan dan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama, bahwa dia adalah bagian daripada as-sabiqun al-awwalun. Pertemuan malam sebelumnya telah kita sebutkan ada lima orang yang masuk Islam pada hari pertama dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama yang disebutkan adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah enam sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa di antara lima orang yang masuk Islam pada hari pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keutamaan, kemuliaan. Kemudian keutamaan yang lain juga dari Abu Bakar As-Siddiq adalah enam. Dari sinilah dia dijuluki dengan As-Siddiq. Keutamaan dan kemuliaan dia adalah As-Siddiq. Karena dia membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tanpa ragu dan bimbang. Dia kenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu secara kepribadian, perwatakan. Makanya apapun yang datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dia mempercayainya. Meskipun mungkin menurut akal dan nalar tidak masuk di akal, tapi dia membenarkan. Keutamaan lainnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Al-Quran menyinggung dia bahwasanya dia adalah Thaniyasnain idhuma fil ghor. Dua orang, hanya ada dua orang di dalam Goa Hira. Kisah ini yang kita sebutkan dalam surat At-Taubah bahwa dia adalah satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala hijrah. Begitu banyak sahabat di enam yang berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, namun hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saja yang menemani perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah perjalanan hijrah beliau diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah, di dalam Al-Quran. Idhuma fil ghor, ketika mereka berdua di dalam goa. Itu qala li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Dan ini kemuliaan, ini keutamaan. Kemudian keutamaan dan kemuliaan lain dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha adalah pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia dengan ucapan beliau dari hadis Anas. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. dalam lanjutan riwayatnya, wa syadduhum Umar, orang yang paling sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Nah, jadi cerminan sosok rasa sayang yang tinggi dari umat Rasulullah SAW ada pada cerminan Abu Bakar. Arham ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang kepada umatku dari kalangan umatku sendiri adalah Abu Bakar. Dan ini pujian dari Rasulullah SAW. Mangkobah yang luar biasa. Kemudian keutamaan dan kemuliaan yang lainnya juga dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada beliau, kepada Abu Bakar. Nah, begitu banyak orang-orang yang ada di sekitaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengakui beliau mencintai. Hanya saja yang kita inginkan adalah pada urutan pertama dan utama di antaranya adalah Abu Bakar. Terkadang beliau mengucapkan kepada sebagian sahabat seperti, nah, beliau mencintai Hasan dan Husain. Allahumma inni uhibbuhuma fal yuhabbib man yuhibbahuma. Ya Allah, aku mencintai keduanya, cintailah juga orang yang mencintai keduanya. Terkadang juga beliau mengatakan ini kepada Na'am Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'ad, sungguh aku cinta kepada engkau. Beliau juga mengatakan ini kepada Usama bin Zaid. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu banyak orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita inginkan adalah urutan pertama dan utama. Dan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu di dalam sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Aisyah. Cinta secara tabiat, karena itu adalah istri beliau, cinta secara agama karena Aisyah banyak memikul ilmu-ilmu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin As bertanya pada urutan pertanyaan yang kedua, wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abuha, bapaknya. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Nah, paling pertama dari kalangan laki-laki. Adapun secara mutlak adalah orang yang kedua setelah Aisyah. Dan ini keutamaan serta kemuliaan dari dia. Keutamaan yang lain pula adalah ada alur cerita bahwasanya terjadi pertikaian antara dua sahabat yang mulia. Dua sahabat tersebut adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Umar. Terjadi pertikaian. Nah, dahsyat pertikaiannya. Kemudian buntut dari pertikaian tersebut, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ingin meminta maaf kepada Umar radhiyallahu anhu. Sambil membuntuti Umar dari belakang, Abu Bakar mengatakan, wahai saudaraku, aku yang melakukan kesalahan pertama kali, aku mendolimi engkau, aku meminta maaf. Namun Umar radhiyallahu anhu tidak mengindahkan dan tidak menerima permohonan maaf dari Abu Bakar Siddiq. Bahkan dia terus pergi meninggalkan Abu Bakar sendiri. Abu Bakar menyusul dia, bahkan sampai ke rumahnya. Sampai di depan rumah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab menutup pintu rumah bagi Abu Bakar, tidak mengizinkan. Maksud artinya apa? Umar ketika itu sangat marah, dahsyat marahnya. Sampai-sampai dia menutup pintu rumahnya bagi saudara dia sendiri, Abu Bakar. Abu Bakar datang mengeluhkan keluhan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahwasanya aku salah wahai Rasulullah, aku ingin meminta maaf, hanya saja Umar bin Khattab tidak menerima permohonan maafku tersebut. Nah, kemudian tak lama kemudian Umar radhiyallahu anhu datang juga mengakui kesalahan. Baru tersadarkan bahwasanya kenapa sampai separah itu aku menyikapi Abu Bakar, sampai-sampai aku menutup pintu rumah untuk dia. Akhirnya dia pun datang ingin mengakui kesalahan yang sama. Ketika Umar ibn al-Khattab sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mendapati Abu Bakar sudah ada lebih duluan. Seketika itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah, murka. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membela kepentingan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengucapkan bahwasanya, wallahi ji'tukum fakuntum kadabta wa qala Abu Bakrin sadaqta. Kata Nabi SAW, wallahi aku datang kepada kalian, kalian mengatakan bahwasanya engkau pendusta wahai Muhammad. Hanya Abu Bakar As-Siddiq saja yang mengatakan engkau jujur. Artinya apa? Terjadi pertikaian yang dahsyat antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pembelaan Rasulullah SAW tertuju kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar. Nabi SAW membela Abu Bakar. Meskipun mungkin pada momentum tersebut Abu Bakar sudah meminta maaf dan mengakui bahwasanya dia yang pertama kali melakukan kesalahan, namun tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela kepentingan Abu Bakar dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada dia, dengan ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jitukum fakultum kadzabta wa qala Abu Bakrun shadaqta. Aku datang kepada kalian di pertama kali dakwah Islam, kemudian mengatakan kalian seluruh mengatakan engkau dusta. Karena perbandingan antara Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Islamnya Umar terpaut antara 3-5 tahun. Umar bin Khattab pernah menjadi orang yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan terbetik dalam pikiran dia untuk membunuh yang namanya Muhammad. Artinya apa? Keutamaan Abu Bakar ketika masuk di awal Islam lebih didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar. Nah, sosok yang betul-betul dibela, dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai lebih dekat tentang sosok Abu Bakar, ada keutamaan yang lainnya, di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling alim di kalangan para sahabat, paling alim, paling paham terhadap ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti pada satu hadis, ini di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan satu hadis kepada para sahabat di majelis sahabat. Beliau mengatakan bahwa innallaha khayyara 'abdan bainama indallahi wa bainama indah. Kita lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khayyara 'abdan bainama indallahi wa bainama indah. Fakhtaru indallah. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan satu gambaran cerita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berikan pilihan kepada seorang hamba untuk memilih yang ada di sisi Allah atau ada di sisi dia. Hamba tersebut memilih yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di pojok majelis, ada seorang tua, dikatakan dalam majelis tersebut, Syekh, menangis tersedu-sedu. Menangis tersedu-sedu. Perawi hadis ini namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, mabalu Syekh, apa yang dilakukan oleh seorang tua tersebut? Dia menangis. Nabi SAW hanya menceritakan seorang hamba yang diberikan pilihan antara memilih di sisi Allah atau di sisi dirinya. Hamba tersebut memilih Allah, kenapa gerangan orang tua tersebut menangis? Tak lama kemudian setelah hadis tersebut terucap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal dunia. Barulah sahabat terbuka wawasan mereka bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba yang diberikan pilihan tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau memilih di sisi Allah dan tidak memilih di sisi para sahabat. Nah, baru terbuka wawasan mereka ketika Nabi SAW meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq sudah paham dari awal, pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, bahwasanya Allah memberikan pilihan, wahai Muhammad, engkau mau mati sekarang atau masih mau memperpanjang umur engkau. Ternyata Nabi SAW memilih Allah. Akhirnya di akhir hadis tersebut kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fakana Abu Bakrin a'lamuna, adalah Abu Bakar adalah orang yang paling alim di antara kami, paling memahami tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diucapkan tak seorang pun sahabat yang memahami bahwasanya ternyata hamba yang diberikan pilihan tersebut adalah Rasulullah sendiri. Abu Bakar memahaminya dengan pujian sendiri dari sahabat, karena Abu Bakrin a'lamuna, adalah Abu Bakar orang yang paling alim di antara kami. Ikhwan fil din, azakumullah taala. Masih tentang penyebutan kebaikan-kebaikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemuliaan-kemuliaan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu orang, bahkan bisa jadi satu-satunya orang yang kokoh dan sabat di hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kokoh, sabat. Dan kisah atas kita sebutkan menunjukkan tentang kokohannya dan keilmuannya yang tinggi. Hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan napas beliau yang terakhir, beliau meninggal dunia. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar dengan menghunuskan pedang sambil mengatakan, siapa di antara kalian yang berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Nah, nanti Umar bin Khattab ketika itu tertutup akalnya dan dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari sebagaimana Musa alaihi salam juga pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dan dia akan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali. Dan tak seorang sahabat pun yang berani menyelisihi Umar ibn Khattab yang sedang menghunuskan pedang dan mengancam, siapa yang berani-berani mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia aku akan penggal lehernya. Masuk Abu Bakar seorang diri dari arah pintu masjid. Kemudian dari kejauhan dia mengatakan, ijlis ya Umar, wahai Umar duduk. Umar tidak mengindahkan ucapan tersebut. Umar tidak memikirkan atau Umar tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar mengambil alih majelis, naik ke atas mimbar sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum al-ayah dan seterusnya. Muhammad hanyalah seorang rusul dan telah terdahulu juga rusul-rusul sebelum beliau. Afa imma ta, apabila dia meninggal, au qutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang-belakang pundak kalian yang menjadi kufur kembali. Ayat ini menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada beliau kematian, entah dengan kematian ataupun terbunuh, dan itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Umar bin Khattab yang tadinya tangannya sedang menghunuskan pedang, pedang akhirnya lepas dari tangannya sambil mengatakan bahwasanya ka'anni sami'tu hadhil ayya yauma idin, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini pada hari ini, padahal ayat ini sudah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin berulang-ulang kali. Artinya di sini bahwa barakallahu fikum, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Allah bukakan hatinya untuk menerima al-haq dan memahami keadaan lebih daripada sahabat yang lainnya. Kokoh, alim. Naam. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian keutamaan dan kemuliaan lainnya juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat dia menjadi pemimpin sepeninggal beliau. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya khilafah Abu Bakar As-Siddiq bukan dengan istikhlaf tapi dengan isyarat. Dan isyarat meskipun tidak ada lafaz khusus bahwasanya wahai Abu Bakar, aku ketika aku meninggal dunia engkau yang menjadi khalifah kepada kaum muslimin, tidak ada, namun dengan isyarat-isyarat seperti kisah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah beberapa hari, belasan hari sebelum beliau meninggal dunia, ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam mensolati umat manusia. Artinya momen orang yang diangkat menjadi imam salat adalah momen pemimpin. Terlebih-lebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau masih hidup. Beliau akan menjadi makmum di belakang orang yang mengimami beliau. Dan tidak ada yang memimpin beliau di dalam salat dan beliau menjadi makmum kecuali orang tersebut adalah orang yang mulia, dan ini syarat. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Kita katakan kemarin pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 114.000 sahabat. Hanya satu nama ini yang beliau anjurkan untuk mengganti beliau sebagai posisi imam sholat jamaah, menunjukkan tentang keutamaan beliau. Ikhwan fil din azani wa jazakumullahu taala jami'an. Berikutnya tentang keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bahwa para sejarawan Islam yang mencatat tentang histori para sahabat mengatakan sahabat yang selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kapanpun, dimanapun, baik itu dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar, bahkan dalam keadaan hidup dan mati, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa yang pertama kali masuk Islam di hari pertama? Abu Bakar. Yang menemani beliau ketika hadir dan safar? Abu Bakar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu mengatakan bahwasanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Selalu sering ini diucapkan. Seringnya yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Jarang untuk menyebutkan nama selain ini. Baik itu dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Dan Abu Bakar tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada momen-momen penting dalam sejarah Islam. Lebih daripada itu lagi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan mati. Hidup masyhur, adapun mati adalah siapa yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kuburan beliau sekarang ini? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, yang bahkan jasad Abu Bakar As-Siddiq masih berada di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pertemanan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertemanan hidup dan mati. Dari sinilah barakallahu fikum jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa Allah bahwasanya kita cinta kepada orang yang satu ini dari lubuk hati kita yang paling dalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, mungkin ini pelajaran yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, cukup insyaallah. Momentum-momentum penting dalam sosok yang sangat mulia ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil pada bait syair yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.